Jauh di sana, di lembah raya, dekat titian di tepian sawah. Namun kasihku tidak setia, pergi ke kota entah kemana. Entah kemana kata yang